Kemudian masalah menyemir rambut, sudah jelas para ulama itu menjelaskan bahwa menyemir rambut dengan hitam adalah haram, kecuali yang dinukil dari Imam Bukhari dan Imam An-Nawawi dalam sebagian riwayat dari beliau. Kalau kita kembalikan kepada kesepakatan ulama, menyemir dengan warna hitam adalah tidak diperkenankan. Selain warna hitam adalah boleh. No, tapi jangan sampai di sini fatwa itu. Menyemir selain dengan warna hitam adalah boleh. Langsung keluar warnanya merah, putih, kuning, hijau. Ingat Imam Ghazali sudah menjelaskan. Segala sesuatu termasuk sunnah Nabi, kalau sudah menjadi syiarnya orang fasik, tolong ditinggalkan dulu sunnah, ambil sunnah yang lainnya. Rambut warna kuning, putih, kuning, merah, merah, hijau, itu kira-kira syiarnya siapa pada zaman sekarang? Apa syiarnya orang soleh? Hah? Jadi kalau, lihat, mohon maaf, sekarang kira-kira bagaimana komentarnya? Satu saja, kalau Buya Yahya besok rambutnya merah gimana? Sudah tidak usah jauh-jauh. Lah kok tertawa? Tidak setuju kan? Ya sudah, karena apa? Bukan syiarnya. Jadi besok sudah pakai. Kemudian ini beda. Jadi itulah. Jadi kalau sudah jadi syiarnya orang fasik, maka sunnah itu ditinggalkan. Kita ngambil sunnah yang lainnya. Duhaan yang 8 rakaat. Jangan sunnah Nabi ini, sunnah Nabi. Rambutnya tok. Lebih dari itu sudah rambutnya merah dibuka di depan umum. Yang tidak dibuka pun lihat. Apalagi para uswatun hasanah. Jujur, bunyainya rambutnya merah. Memang tidak haram secara fikih, akan tapi secara akhlak. Lihat dia mengajari untuk kita mengidolakan orang yang rambutnya merah. Di kalangan santri mesti mafhum, tapi bukan santri yang lihat. Orang ziarah kunjung, sebab kiai kan tempatnya kunjung kan. Tak tahunya ada orang-orang, ya para pengunjung. Tak tahu ya waktu di kamarnya bunyainya sama bunyainya ngelihat bunyainya rambutnya merah. Pulang ke rumah bukan dapat ilmunya, tapi niru rambutnya merah. Hati-hati bunyai. Bunyai lagi. Mulai tadi kok kiai sama bunyai yang kena. Nah, lihat syiarnya orang fasik, kata Imam Ghazali dalam Adab sama, lihat dalam kitab Ihya-nya. Kalau sunnah Nabi itu menjadi syiarnya orang fasik, tolong di tinggirkan, tinggalkan dulu, ngambil sunnah yang lainnya. Dan jujur katakan kepada mereka yang mengecat rambutnya merah, apakah benar dia jujur, apakah benar karena niru Rasul, atau hanya karena kemarin lihat itu artis yang joget-joget rambutnya merah bagus. Sebab kalau rambut pirang katanya orang barat, biarpun hidungnya pesek kulitnya hitam. Kadang-kadang orang itu gak sadar itu ya. Jadi sebetulnya dia bukan niru Nabi Muhammad, tapi niru orang orang kafir. Lihat, cobalah perhatikan ini semua. Jadi gak ada perlu rambut merah, putih, kuning, hijau, gak usah. Biasa saja ya, apa yang Allah berikan kepada Anda. Maka, dan menyemir hitam, jika ada tujuan misalnya untuk kesehatan, atau ada Imam Bukhari dan Nawawi memperkenankan kalau memang aslinya hitam, tapi jumhur ulama mengatakan hidobu sya'ri bisawadi haramun, menyemir rambut dengan hitam adalah haram, ya. Menyemir rambut dengan hitam adalah haram kecuali untuk keadaan tertentu. Keadaan tertentu, dan itu pun hanya untuk orang tertentu. Seorang istri yang ingin lihat terlihat lebih cantik misalnya, tapi haram amanat. Jika engkau menyemir rambut dilihat oleh tetanggamu, masuk neraka dengan semir rambutmu. Akan tapi barangkali ya, kelihatan pengen anu, itu pun ikut pendapat lemah. Jadi kita menyemir dengan warna yang hitam, tapi untuk misalnya menyenangkan sang suami, akan tapi sebaik-baik suami akan tetap senang kalau memang istrinya biarpun rambutnya putih. Jadi jangan dituntut seorang istri untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak bisa mereka lakukan. Nah kalau istri semakin tua secara otomatis rambutnya putih kan kurang ajar. Aku benci kamu gara-gara rambutmu putih. Masalah. Jadi biarkan rambutnya putih biar semakin ingat bahwasanya kita semua dekat dengan kubur. Rambut itu. Jadi begitulah. Jadi intinya menyemir dengan rambut warna hitam adalah haram menurut kebanyakan ulama. Ada dalam keadaan tertentu untuk pengobatan atau untuk itu tadi, menyenangkan pasangan, tapi itu pun harus ada aturannya benar-benar untuk pasangannya. Tak taunya semir rambut, giliran sama suaminya dandan mah enggak pernah. Kalau keluar mah dandan semuanya, lihat. Sama suaminya enggak pernah sisiran. Kalau di luar sisiran, neraka ini, bohong itu ya. Bohong itu semuanya. Maka tetap lebih baik kita ikut kebanyakan ulama, sudahlah, biarkan putih di kepalamu itu menyala-nyala. Dalam bahasa Arab pun wasta'alar, menyala. Ra'su kepala syaibah, dengan uban-uban, tambah wibawa. Ya kalau terlalu muda, kalau ada wibawa ada uban. Uban itu perlu dihormati. Bahkan sampai makruh dikatakan ulama mencabut uban. Kalau ubannya semuanya gimana nyabutnya? Enggak usah dicabut ubannya ya, biarkan saja begitu. Baik, ini saja masalah menyemir rambut warna putih, kuning, hijau saat ini menjadi siarnya orang fasik. Kecuali Anda hidup di negeri, misalnya negeri tertentu, orang pakai semir merah dengan cat, dengan pacar, itu biasa. Itu enggak ada masalah. Tapi kalau di tempat kita itu di pinggir jalan, saya menemukan anak-anak yang semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Di pinggir jalan, Masya Allah, dandannya macam-macam. Kalau kita melihat di kamar mandi, mungkin jerit kita. Itu rambutnya merah ini semuanya. Itukah yang kita tiru? Atau yang di panggung jingkrak-jingkrak itu? Jadi tolong, wahai para mufti, para ustadz, kalau menyampaikan fatwa, harus dibarengi dengan irsyad, petunjuk. Jangan langsung hanya fatwa. Nyemir dengan hitam haram, selain hitam adalah boleh. Besok jamaah merah semuanya, bingung. Ya. Baik, ini saja.